Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wal akhawat, para talabah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan taklim kita atau pelajaran kita yang lalu, kita membahas tentang munada. Nah, dan selesai dari pembahasan tersebut, sekarang kita memasuki pembahasan baru, yaitu al-maf'ul lah, atau disebut dengan maf'ul min ajli, disebut juga maf'ul li ajli. Nah, ada tiga nama untuk bab ini. Ada yang menyebut dengan nama maf'ul lahu atau maf'ul lah, ada yang menyebut dengan maf'ul min ajlihi atau maf'ul min ajli, ada juga yang menyebut dengan maf'ul li ajlihi atau maf'ul li ajli. Nah, barakallahu fikum, yang tiga nama ini untuk satu pembahasan. Ya, silakan Abu Isa membaca matan. Bismillahirrahmanirrahim. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب المفعول من أجله وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل نحو قولك قام زيد إجلالا لعمر وقصدتك ابتغاء معروفك. نعم أحسنتم. قال المؤلف رحمه تعالى babul maf'ul min ajli, bab maf'ul min ajli. Wahuwa, yaitu al-ismul mansubu, isim mansub, alladhi, yang yudhkaru, disebutkan bayanan li sababi wuku'il fi'li, disebutkan dalam rangka untuk menjelaskan sebab terjadinya perbuatan fi'il, perbuatan. Naam. Barakallahu fikum. Nahu qaulika, seperti pada ucapanmu, qama Zaidun ijlalan li amrin, Zaid berdiri dalam rangka menghormati Amr. Wa qasadtuka ibtigha'a ma'rufika, dan aku bermaksud kepadamu, yaitu mendatanginya atau yang semisalnya, aku bermaksud kepadamu ibtigha'a ma'rufika, karena mengharapkan kebaikanmu. Nah, barakallahu fikum. Kita kembali ke pengertian. Maf'ul min ajli yaitu isim. Nah, berarti ia berupa isim, terkecualikan fi'il dan huruf. Nah, mansub, maka terkecualikan marfu' dan majrur. Alladzi yudhkaru bayanan lisababi wuqu'il fi'li, yang disebutkan dalam rangka menjelaskan sebab terjadinya fi'il, terkecualikan isim-isim mansub yang lainnya. Nah, karena masing-masing isim mansub memiliki maksud tersendiri, seperti maf'ul mutlak memiliki maksud untuk perkara, untuk menguatkan amilnya dan lain-lain sebagainya, ya, dari apa yang telah kita pelajari di pembahasan yang telah lalu. Nah, di sini maf'ul li ajli disebutkan dalam rangka apa? menjelaskan sebab terjadinya fi'il atau perbuatan. Nah, barakallahu fikum. Seperti pada contoh qama zaidun ijlalan li amrin. Nah, di sini maf'ul li ajli yang dia itu ijlalan menjelaskan tentang terjadinya fi'il yaitu qiyam. Menjelaskan terjadinya fi'il apa itu qiyam. Koma di situ berdiri. Nah, yang maf'ul li ajli ini sebagai apa? Sebab. Nah, sebab bagi sebab atau alasan bagi fa'il melakukan perbuatannya. Nah, barakallahu fikum. Atau contoh lainnya qasadtuka ittigha'a ma'rufika. Di situ maf'ul li ajlinya adalah ittigha'a. Nah, yang maf'ul li ajli ini disebutkan dalam rangka menjelaskan terjadinya perbuatan apa di situ qasada. Nah, itu perkara maksud mendatangi dan lain sebagainya. Barakallahu fikum. Atau contoh lainnya jalastu fi halaqa fil halaqa, aku duduk di halaqa, itu halaqa ilmu, hubban lil ilmi, karena cinta terhadap ilmu. Jalastu fi halaqatil ilmi hubban lil ilmi, aku duduk di halaqa ilmu karena cinta terhadap ilmu. Nah, hubban di situ adalah maf'ul li ajli. Nah, kenapa? Karena isim yang mansub yang disebabkan yang disebutkan isim yang mansub yang disebutkan dalam rangka untuk menjelaskan sebab terjadinya fi'il. Nah, disebutkan dalam rangka untuk menjelaskan sebab terjadinya fi'il. Apa fi'il yang ada di situ? Hubban. Apa di situ? Jalasa, duduk. Jalas itu fil halaqa atau fi halaqatil ilmi hubban lil ilmi. Nah, ya, kita irob contoh yang disebutkan di situ qama zaidun ijlalan li amrin. Qama fi'lun madin mabni 'alal fathi, zaidun fa'ilun marfu'un 'alamatu rafihi, thumma ijlalan maf'ul li ajli mansub 'alamatu nasfihi fathah atau fathah dhahira. Lam harful jar amrin majrur bilam 'alamatu jarihi kasrah. Nah, contoh ini contoh qama zaidun ijlalan li amrin termasuk contoh yang dikritiki oleh para ulama. Nah, ahsannya contoh tersebut diganti dengan contoh yang lain. Nah, dari sisi apa dikritikinya? Dari sisi artinya ya, bukan dari sisi i'rabnya. Kalau i'rabnya benar qama fi'il madi zaidun fa'il ijlalan maf'ul li ajli. Itu benar dari sisi i'rabnya, namun dari sisi arti. Nah, kenapa? Karena di situ mengandung arti mengandung arti berdiri karena orang lain dalam rangka untuk penghormatan. Nah, qoma zaidun ijlalan li amrin, zaid berdiri ijlalan dalam rangka menghormati amr. Nah, dan dalam hal ini ada hadis yang menunjukkan hal itu termasuk perkara yang dibenci atau dilarang. Nah, Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba an yatamassala lahu rijalu qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapapun yang senang bahwasanya orang lain melakukan berdiri untuknya, maka hendaknya ia menyiapkan tempat duduknya di neraka. Nah, di sini riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan selain mereka berdua, dan dinyatakan sahih oleh Alama Al-Albani, juga oleh Asy-Syaikh Muqbil Al-Wadi'i rahimahumullahu jami'an. Nah, barakallahu fikum. Contoh yang tepatnya dari sisi arti, kita berkata kumtu ijlalan lillahi, aku berdiri dalam rangka menghormati, memuliakan Allah Subhanahu wa taala. 6. Itu ya. dari sisi itunya, dari sisi apa? Berdiri karena orang, karena menghormati orang. Barakallahu fikum. Bagaimana kalau berdiri ini karena kita ingin mu'anaqah, ngerti mu'anaqah? Memberikan penghormatan, salam dengan seperti berpelukan. Nah, maka hal itu enggak masalah, karena kalau sambil yang satu berdiri yang satu duduk susah. Gitu ya. Maka ketika kita mendatangi orang tertentu, yang orang ini katakan lama enggak berjumpa, atau tamu. Nah, seperti kita misalkan kedatangan teman dari jauh ya, atau ustaz tertentu, lalu ketika datang kita menyambutnya bukan sekedar salaman, namun ingin mu'anaqah, ngerti mu'anaqah, cipa-cipi ya, dalam bahasa ininya, gitu kan. Maka apa yang kita lakukan? Kita berdiri dalam rangka untuk itu, untuk sambutan orang yang datang dengan mu'anaqah, dengan cipa-cipi, dengan yang semisalnya. Karena kalau yang satu berdiri satu duduk sulit, dan juga nanti lucu, karena kebiasaan amalan mu'anaqah itu saling berdiri, sehingga dilakukan dengan bentuk mu'anaqah tadi. Nah, dengan saling berpelukan atau dengan menempelkan apa, kepala dengan kepala ya, pipi atau yang semisalnya. Nah, barakallahu fikum. Namun kalau berdiri dalam rangka ini, ya, seperti yang dilakukan di beberapa atau di sedikit tempat di madrasah-madrasah, ketika guru datang, para santri semua berdiri. Terus ketika guru mempersilakan, silakan duduk, pada duduk. Nah, dan berdirinya mereka ini untuk apa? Untuk penghormatan kepada guru yang datang. Makanya seperti ini termasuk dalam hadis. Sehingga apa yang dilakukan? Ya tetap duduk aja. Guru datang, para murid tetap duduk. Seperti yang terjadi pada pondok-pondok ahlu sunnah. Gitu ya. Guru datang, ya mereka tetap duduk. Guru salam, mereka menjawab salam. Karena yang memberi salam itu yang datang kan. Meskipun yang datang lebih utama, lebih tua, meskipun yang datang itu lebih banyak jumlahnya, namun kalau posisinya datang, maka ia memberi salam kepada yang didatangi. Berbeda kalau posisinya apa, sama-sama datang bertemu, maka yang memberi salam itu yang lebih muda, diutamakan yang lebih muda, yang jumlahnya sedikit. Nah, dan yang semisalnya. Sahihnya apa? Contoh qoma zaidun ijlalan li amrin, contoh ini dikritiki oleh para ulama dari sisi arti, karena ada hadis yang menunjukkan tentang makruhnya perbuatan tersebut. Nah, dibencinya perbuatan tersebut. Adapun secara i'rab, maka benar i'rabnya sebagai maful li ajli atau min ajli. Nah, kemudian contoh berikutnya, qasadtuka ibtigha'a ma'rufika, aku bermaksud kepadamu karena mengharapkan kebaikanmu. Nah, silakan, ada yang mengi'rab? Iya, Abu Pak Yogi. Qasadtuka ibtigha'a ma'rufika, di i'rab. Wa qasadtuka ibtigha'a ma'rufika. Wa huruf ataf, harfun ataf. Qasadtuka al-wawu harfu atfin. Al-wawu harfu atfin. Wa qasadtuka mudhaf mudhaf ilaih. Qasadtuka fi'il madhi. Ahwan fi'ilun madhi. Qasadtu fi'ilun madhin mabni ala. Qasadtu fi'ilun madhin mabni ala dhomi. Qasadtu mabni ala sukun. Iya, mabni ala sukun. Wa ta'u ta'u dhomir mutasil. Dhomir mutasil mabni ala dhommi. Mabni ala dhommi. Fi mahali raf'in. Ya, raf'in. Fa'il. Ahsanta. Wa kaf. Domir mutasil. Domir mutasil. Mabni alal fathi. Mabni alal fathi. Fi mahali apa? Fi mahali maf'ulun bihi. Ya, fi mahali nasbin. Fi mahali nasbin maf'ulun bihi. Iya. Asana ibtigha'a. Ibtigha'a ma'rufika. Ya, ibtigha'a sebagai ibtigha'a maf'ul lil ajli. Iya, maf'ul lil ajli. Mansubun. Mansubun. Wa alamatun nasbihi. Wa alamatun nasbihi al-fathatu. Iya. Wa huwa ma'rufika ma'rufika. Ya, ma'ruf. Wa huwa ibtigha'a wa huwa mudhaf. Wa huwa mudhaf. Ya. Ma'rufika mudhafun ilaihi. Ma'ruf. Iya, ma'rufika mudhafun ilaihi majrur. Ma'rufika mudhafun ilaihi majrur. Wa alamatu jarihi al-kasratu. Iya, kasratu. Wa huwa mudhafun ilaihi mudhaf. Wa huwa mudhaf, na'am. Wal-kaf. Wal-kaf mudhafun ilaihi. Iya, kaf mudhaf ilaihi. Kaf dhamir mutasil mabni alal fathi fima mudhafun ilaihi. Kaf dhamir mutasil mabni alal fathi. Mabni alal fathi mudhafun ilaihi. Naam, ahsantum. Qasadtuka ibtigha'a ma'rufika. Qasadtuka qasada fi'lun madin mabni ala sukun litisalihi bidomiri rafin mutaharrikin wa ta' dhamir mutasil mabni ala domi fi mahali rafin fa'ilun. Kaf dhamir mutasil mabni ala al-fati fi mahali nasbin maf'ulun bihi. Ibtigha'a maf'ul li ajli mansub alamatu nasbihi fatha wa huwa mudhaf. Ma'rufika mudhafun ilai majrur alamatu jarihi kasra wa huwa mudhaf. Kaf domir mutasil mabni alal fatih fi mahli jarin mudhafun ilai. Nah, itu ya dari apa yang telah disebutkan tadi. Ahsantum. Nah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan penjelasan berikutnya. Nah, maful li ajli. Nah, isim dikatakan maf'ul li ajli jika terpenuhi 5 syarat berikut ini. Isim dikatakan maf'ul li ajli jika terpenuhi 5 syarat berikut ini. Nah, yang pertama an yakuna masdaron. Pertama berupa masdar. Isim tersebut berupa masdar seperti yang tadi disebutkan pada contoh ijlalan. Masdar bukan? Masdar. Ibtigha masdar bukan? Masdar. Nam, ijlalan dari fi'il ajala yujilu ajalan. Ijlalan. Nam, ajala yujilu ijlalan. Nam, itu fi'ilnya. Dari af'ala yuf'ilu if'alan. Nam. Kemudian ibtigha itu berasal dari fi'il ibtagha yabtagi. Ibtigha'an ibtagha yabtaghi ibtigha'an dari wazan ifta'ala yafta'ilu ifti'alan. Nah, berarti pertama berupa masdar ya. Yang kedua an yakuna qalbian. Yang kedua masdar tersebut adalah masdar qalbi, yaitu masdar yang memiliki arti perbuatan hati. Yaitu masdar yang memiliki arti perbuatan hati. Ijlalan menghormati perbuatan hati bukan? Hati penghormatan. Ibtigha'a menginginkan perbuatan hati bukan? Ibtigha' perbuatan hati. Nah, maka terkecualikan masdar-masdar yang bukan perbuatan hati, yaitu perbuatan anggota badan seperti doroba yadribu dorban. Nah, dorban di sini masdar bukan? Masdar. Apa artinya? Pemukulan. Perbuatan apa? Perbuatan apa? Anggota badan yaitu tangan. Nah, atau qara'a yaqra'u qira'atan. Artinya apa? Qara'a membaca kan? Qira'atan di situ masdar. Namun masdar di sini masdar anggota badan yaitu bacaan, lisan. Maka untuk dorban dan qira'atan menurut pendapat yang kuat tidak bisa dijadikan sebagai maf'ul di ajli. Nah, sehingga contoh tuka dorba zaidin. Nah, ada contoh gitu ya. jiktuka dorba Zaidin. Bisa enggak dorba sebagai mafuli ajli? Bisa banyak pendapat yang kuat bilang tidak boleh. Pendapat yang kuat menyatakan tidak boleh karena dorba di situ, jiktuka dorba Zaidin. Dorba di situ adalah masjar, bukan masjar kolbi. Nah, masjarnya masjar amalan anggota badan. Nah, jiktuka dorba Zaidin. Bagaimana kalau ingin kita artikan untuk mafuli ajri, yaitu apa? Untuk alasan, alasan sebab terjadinya fi'il. Mengerti? Sekarang antum bagaimana ingin membuat kalimat aku datang dalam rangka, aku datang kepadamu dalam rangka untuk memukul Zaid. Bisa kan? Antum bikin kalimat seperti itu. Antum punya niat bikin kalimat seperti tadi, bisa enggak? Si aku datang kepadamu dalam rangka untuk memukul Zaid. Kan gitu. Bisa. Karena memang perkara yang bisa dilakukan, mendatangi seseorang kemudian setelah itu datang kepada dia dalam rangka untuk memukul Zaid. Dia minta bantuan dia, ayo kita pukul Zaid. Bisa, misalnya gitu. Nah, bagaimana kalimatnya? Kita bikin kalimat. Karena tadi disebutkan bahwasanya kalau kita mengeluarkan masdar dari doroba, masdar ini bukan masdar hati, tidak bisa dijadikan untuk mafuli ajli. Maka kita katakan untuk masdar-masdar yang tidak memenuhi syarat adalah ditambahkan huruf jir, lam. Sehingga contoh tadi yang disebutkan jiktuka dorba Zaidin, yang contoh dorba ini tidak bisa dijadikan mafuli ajli ya, maka kita katakan tambahkan lam di situ. Jiktuka lidorbi Zaidin, aku datang kepadamu lidorbi untuk memukul Zaid. 6. Barakallahu fikum. 6. Kenapa dikatakan tadi menurut pendapat yang kuat? Karena masih ada ulama yang membolehkan. Masih ada ulama yang membolehkan masdar meskipun bukan dari masdar qalbi itu boleh dijadikan sebagai maf'ul li ajli selagi artinya menunjukkan pemberian alasan, pemberian bayanan, yudkaru bayanan li sababi wuku'il fi'li. Nah, seperti pada contoh yang tadi disebutkan, apa itu? Ciktubidin itu berkata Ibn Hisham Al-Farisi membolehkan contoh ciktuka dorba Zaidin untuk dorba di situ untuk mafuli ajli yang artinya jiktuka litadriba Zaidin, aku datang kepadamu agar engkau memukul jiktuka litadriba Zaidan, artinya itu aku datang kepadamu agar engkau memukul Zaid. 6. Ya, kita lanjutkan. Jadi apa syarat yang pertama tadi mafuli ajli, apa syarat yang pertama berupa masdar, yang kedua makna masdar tersebut adalah masdar yang memiliki arti perbuatan hati ya. An yakuna qalbiyan, yaitu masdar yang memiliki arti perbuatan hati. Yang ketiga, nah sekarang yang ketiga, an yakuna ilatan lima qablahu. An yakuna ilatan lima qablahu. Masdar ini menjadi sebab terhadap sebelumnya, yaitu menjadi alasan terjadinya fi'il yang dilakukan oleh fa'il. An yakuna ilatan lima qablahu, yaitu apa? Masdar tersebut menjadi sebab bagi sebelumnya. Maksudnya menjadi alasan terjadinya fi'il yang dilakukan oleh fa'il, menjadi alasan terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh fa'il, pelaku perbuatan. Nah, barakallahu fikum. Seperti yang dicontoh yang telah kita baca tadi, qama jaydun ijlalan li amrin. Di ijlalan di situ, nah, mafuli ajli. Kenapa? Karena menyebutkan tentang sebab alasan terjadinya perbuatan. Perbuatan apa yang disebutkan di situ? Qama itu qiyam, berdiri. Nah. Atau jalastu fi halaqatil ilmi huban lil ilmi. Aku duduk di halaqatul di halaqah ilmu karena cinta ilmu. Nah, huban di situ mafuli ajli bukan? Mafuli ajli. Kenapa? Karena berupa masdar. Yang kedua masdar yang berkaitan dengan hati, amalan hati. Yang ketiga menyebutkan tentang sebab terjadinya perbuatan sebelumnya. Apa itu, apa sebelumnya? Yaitu julus, jelas, jelas itu ya, julus, perbuatan duduk. Naam. Barakallahu fikum. Nah, maka di sini terkecualikan dari terkecualikan pada syarat yang ketiga yang menyebutkan sebab, yaitu apa? Masar-masar yang datang bukan untuk menyebutkan sebab, seperti seperti menyebutkan untuk penguat amil. Masar yang disebutkan untuk penguat amil. Nah, apa ini masar untuk apa? Untuk maful mutlak. Iya kan? Maka tidak boleh antum berucap dengan niat sebagai maful li ajli, ahsantu ilaika ihsanan. Ahsantu ilaika ihsanan. Nah, ihsanan di sini masdar, iya enggak? Kemudian qalbi bukan? Qalbi. Naam. Namun menjadi sebab bukan? Menjadi sebab untuk perbuatan untuk sebelumnya bukan? Nah, bukan. Dia hanya sebagai tas penguat. Ihsanan penguat. Yaitu maful mutlak. Maka ahsantu ilaika ihsanan, ahsantu fi'il fa'il, ilaika jar majrur, ihsanannya sebagai maful mutlak, bukan di situ, bukan sebagai maful ajli. Naam. Kenapa? Karena tidak terpenuhi syarat yang ketiga. Naam. Rabi yang keempat, syarat yang keempat, an yakuna mutahidan ma'a amilihi fil waqti. Syarat yang keempat yaitu bersatu beserta dengan amilnya pada satu waktu. Adanya itihad, adanya kesamaan. An yakuna mutahidan, yaitu adanya kesamaan ma'a amilihi fil waqti, kesamaan waktu antara masdar dan amilnya. Adanya kesamaan waktu antara masdar dan amilnya. Adanya kesamaan waktu antara masdar dan amilnya. Seperti pada contoh disebutkan qoma zaidun ijlalan li amrin qasatuka ibtigha'a ma'rufika. Di situ adanya kesamaan waktu antara masdar dan amil. Nah, masih dalam satu waktu. Kesamaan waktu maksudnya apa? Masih dalam satu waktu, perbuatan tersebut dilakukan dalam satu waktu antara berdiri dan penghormatan, antara datang kepadamu dan ibtigha'a pengharapan. Itu masih satu waktu. Naam. Barakallahu fikum. Terkecualikan dari syarat keempat ini apa? Yang dilakukan dengan beda waktu. Yang dilakukan namun ada perbedaan waktu. Naam. Contoh Ji'tuka al-yawma ikroman godan. Nah, itu. Berarti di situ ada perbedaan waktu. Jitu kayoman ikroman godan. Aku datang kepadamu hari ini ikroman godan. Ini enggak boleh ya. Kalau kita maksudkan ikroman di sini sebagai maful mutlak, maful apa? Li ajri, enggak boleh. Karena memiliki arti yang berbeda. Nanti artinya aku datang kepadamu hari ini untuk penghormatan besok. Nah, itu. Dalam rangka penghormatan besok. Nah, seperti ini enggak ada kesamaan antara masdar dan amilnya dalam waktu. Tidak ada kesamaan antara masdar dan amilnya dalam waktu. Nah, yang kelima, syarat yang kelima, an yattakhida ma'a amilihi fil fa'il, adanya kesamaan antara fa'il, adanya kesamaan fa'il antara masdar dan amilnya. Adanya kesamaan fa'il antara masdar dan amilnya. Nah, barakallahu fikum. Nah, di sini terkecualikan apa? Terkecualikan pada yang tidak adanya kesamaan. Tidak ada kesamaan fa'il antara masdar dan amilnya. Nah, contoh apa? Contoh antum berucap jaa zaidun atau jituka mahabbataka iyaya. Nah, jiktuka mahabbataka iyaya. Nah, di sini mahabbataka masdar. Nah, dan termasuk dari masdar qalbi, amalan hati, ya mahabba, kecintaan. Nah, kemudian juga terjadi kesamaan waktu. Terjadi kesamaan waktu atau termasuk juga menjadi sebab atau ilat di situ. Kemudian juga terjadi kesamaan waktu, ya, antara masdar dan amilnya, namun pada syarat yang kelima tidak terpenuhi. Yaitu apa? Tidak ada kesamaan antara, tidak ada kesamaan fa'il antara masdar dan amilnya. Pada contoh apa? Jiktuka mahabbataka iyaya. Ini termasuk contoh yang tidak memenuhi syarat. Dan artinya apa? Kalau dimaksudkan maful mut maful li ajli, ya, artinya aku datang kepadamu, jiktuka, aku datang kepadamu mahabbataka karena kecintaanmu iyaya kepadaku, untuk mendapatkan kecintaanmu kepadaku. Nah, di sini tidak terjadi kesamaan. Nah, kenapa? Karena perbuatannya apa di sini? Jiktuka, ja'a, kedatangan. Iya enggak? Ada perbuatan datang. Nah, kemudian ada masdar yaitu mahabbah, cinta. Nah, masdar ini dimunculkan dalam rangka untuk menjelaskan, harusnya gitu, untuk menjelaskan apa? Untuk amilnya, amilnya apa di sini? Ja'a tadi, kedatangan tadi. Nah, namun tidak terjadi kesamaan dari sisi apa? Dari sisi masdar dan amilnya, karena disebutkan setelahnya apa? Mahabbataka iyaya. Nah, di sini ada mudhof ilaika yang menunjukkan bahwasanya apa? Ya, amil tersebut adalah yang mudhof ilaika, karena idhofatul masdar kepada amilnya di situ kaf. Nah, jiktuka mahabbataka iyaya, aku datang kepadamu untuk mendapatkan kecintaanmu kepadaku. Nah, ini termasuk contoh yang tidak tepat. Contoh yang tepat, jiktuka mahabbati iyaka. Nah, itu baru tepat, sesuai. Jiktuka mahabbatan laka, bisa kita. Jiktuka mahabbatan laka, aku datang kepadamu mahabbatan laka karena cinta kepadamu. Mengerti? Ini contoh yang tepat. Jiktuka mahabbatan laka, aku datang kepadamu mahabbatan laka karena cinta kepadamu. Ini yang tepat. Namun ketika diubah, jiktuka mahabbataka iyaya, ini diubah, maka tidak terjadi kesamaan amil lagi di situ. Tidak terjadi apa? Kesamaan fa'il antara masdar dan amilnya ketika diubah. Nah, bagaimana supaya sah ucapan tadi, supaya sah yaitu kita memaksudkan ucapan aku datang untuk mendapatkan kecintaanmu kepadaku, maka dikasih huruf jar berupa lam. Jiktuka limahabbatika iyaya. Jiktuka limahabbatika iyaya, dikasih huruf jar. Maka artinya tepat. Dan i'rabnya bukan sebagai maful min ajri lagi. I'rabnya sebagai apa? Jar majrur saja. Jiktuka limahabbatika iyaya, i'rabnya sebagai apa? Sekedar jar majrur. Nah, gitu ya. Itu beberapa syarat yang berkaitan dengan maf'ul li ajli atau min ajli. Naam, barakallahu fikum. Kita ulang. Apa syarat yang pertama, Abu Sofnat? Berupa masdar. Syarat berupa masdar. Ya, maf'ul li ajli, isim tersebut berupa masdar. Yang kedua apa? Masdar yang memiliki arti perbuatan qalbi, hati, atau perbuatan hati. Iya, masdar tersebut memiliki arti perbuatan qalbi, hati, seperti cinta, mahabbah, khauf, takut, ya, seperti ikraman, menghormati dan lain sebagainya dari perbuatan-perbuatan hati. Terkecualikan masdar untuk perbuatan anggota badan seperti doroba, yadribu, dorban, qara'a, yaqra'u, qira'atan dan yang semisalnya, atau kata bayak tubuh, kitabatan, katban, menulis, itu perbuatan tangan kan, Nah, terkecualikan masyar-masyar yang memiliki arti perbuatan anggota badan. Kemudian yang ketiga? Yang ketiga, masdar ini menjadi sebab. Masdar ini menjadi sebab. Menjadi sebab bagi alasan terjadinya. Alasan terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh fa'il. Oleh fa'il. Iya, ahsantum. Yang keempat, adanya ittihad, adanya kesamaan waktu. Yang keempat? Yang keempat, adanya kesamaan waktu antara masdar dan amilnya. Iya. Adanya kesamaan waktu antara masdar dan amilnya. 6. Kemudian yang kelima? Yang kelima, adanya kesamaan fa'il. Kesamaan fa'il antara masdar dan amilnya. Amilnya. 6. Itu ya. Dan tadi disebutkan tentang beberapa contoh yang terkecualikan dari syarat-syarat tadi. 6. Jika antum lupa atau tidak paham dengan maksimal, nanti bisa antum dapatkan pembahasan ini di kitab Al-Mumti' fi Ilmi An-Nahwi yang dalam bentuk tulisan terjemahan bahasa Indonesia. Maksudnya buku ini ditulis dalam bentuk bahasa Indonesia ya. Mulai dari halaman 314 6 sampai halaman 320. 6. Enggak banyak pembahasannya, ringkas. 6. Barakallahu fikum, kita tutup pertemuan pagi ini dan penutupan ini sebagai penutupan pelajaran untuk maful mutlak, untuk bab maful mutlak, karena pertemuan berikutnya insyaallah pindah ke maful min ajli ya. Jadi kita tambah sedikit lagi pembahasan yang menjadi penutup untuk bab maful ajli. 6. Dan insyaallah besok kita akan masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu maful ma'a. 6. Maful ma'ah berikutnya. Jadi bab ini maful li ajli dari halaman 314 sampai halaman 320. 314 sampai halaman 320. Kalau di kitab Al-Mumti' fi Ilmi An-Nahwi yang naskah yang belum di layouter, kalau yang sudah di layout mungkin berubah halamannya. Ya, karena sekarang masih proses layout, belum selesai. Nah, barakallahu fikum. Kita tutup dengan pembahasan keadaan-keadaan maful lahu. Ram. Keadaan-keadaan maful lahu. Maful lahu memiliki tiga keadaan. Nah, antum tulis maful lahu memiliki tiga keadaan. Keadaan yang pertama, tidak beral dan tidak mudof. Keadaan yang pertama, tidak beral dan tidak mudof. Maful lahunya, yaitu masdar tadi, tidak beral dan tidak mudof. Maka hukumnya adalah yang paling sering dia itu mansub sebagai maf'ul min ajli. Apa keadaan yang pertama? Tidak beral dan tidak mudhof. Nah, hukumnya yang paling sering adalah tidak. Yang paling sering adalah apa? Sebagai maful min ajli. 6. Seperti ucapanmu dorob tubni takdiban. Dorob tubni takdiban. Aku memukul putraku takdiban. Karena atau sebagai bentuk pendidikan, pelajaran. Ya. Dorob tubni, dorob tu ibni. Kalau kita baca putus-putus, dorob tu ibni takdziban. Nah, dorobtu, doroba fi'il madi. Taknya sebagai fa'il, ibninya sebagai maf'ulun bihi, takdziban sebagai maf'ul li ajli. Maf'ul li ajli. 6. Dorobtubni takdziban. Dorobtu fi'il fa'il, ibni maf'ulun bihi, takdziban sebagai maf'ul li ajli. Itu ya. 6. Boleh enggak dibaca majrur? Boleh dibaca majrur dengan memberikan huruf jar berupa lam. Yaitu antum berucap dorob tubni litakdibin. Dorob tubni litakdibin. Artinya sama, aku memukul anakku untuk pendidikan. atau sebagai bentuk pendidikan, pengajaran baginya. 6. Yang kedua, maful, keadaan yang kedua, beral dan tidak mudhof. Keadaan yang kedua, beral dan tidak mudhof. Keadaan yang kedua, beral dan tidak mudhof. 6. Yaitu kita baca at-ta'dzib, at-ta'dzib. Nah, di situ ada alnya kan? 6. Antum berucap darabtubni at-ta'dziba. Nah, atau darabtubni lit-ta'dzibi. 6. Ketika beral dan tidak mudhof, maka boleh mansub dan boleh majrur. Dan majrur lebih sering, lebih banyak daripada mansub. Ketika beral dan tidak mudhof, ketika beral dan tidak mudhof, maka apa? Maka yang paling sering adalah majrur. Yang paling sering adalah majrur dengan huruf jar dan jarang mansub. Seperti antum berucap dorob tubni litakdibi, dorob tubni litakdibi, dikasih al litakdibi, dorob tubni litakdibi, enam kasih al. Ini yang paling sering. Boleh enggak dibaca mansub? Boleh. Antum berucap dorob tubni attakdiba, dorob tubni attakdiba. Nah, itu boleh dibaca mansub, namun jarang. Keadaan yang ketiga, yaitu keadaan di mana mansub dan majrur sama kuat. Keadaan yang ketiga itu keadaan di mana mansub dan majrur sama kuat. Artinya boleh dibaca mansub, boleh dibaca majrur. Kalau mansub sebagai maf'ul li ajli, kalau majrur, majrur dengan huruf jar. Nah, bukan maf'ul li ajli, namun memiliki arti maf'ul li ajli. Ketika majrur, dia itu sebagai apa i'rabnya? Jar dan majrur. Namun secara arti memiliki arti maf'ul li ajli secara arti. Karena memiliki arti penjelasan sebab terjadinya perbuatan. Nah, contoh yang jenis yang ketiga ini yaitu ketika maf'ul li ajlinya mudhof, ketika apa? Masdarnya mudhof. Contoh darabtubni ta'dzibahu. Darabtubni ta'dzibahu, atau boleh juga untuk berucap darabtubni li ta'dzibihi. Darabtubni ta'dzibahu, atau antum mengucap darabtubni li ta'dzibihi. Nah, artinya boleh dibaca mansub sebagai maf'ul li ajli darabtu ibni ta'dzibahu. Boleh juga dibaca majrur darabtubni li ta'dzibihi. Nah, itu ya. Itu tiga keadaan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas-sawa'iqi hadharul maut. Nah, hadharul maut, hadharul di situ sebagai maful li ajli yang dia itu mudhof. Hadharul maut. Nah, syaitnya di situ sebagai maful li ajli yang meskipun mudhof. Dan di ayat yang lain meskipun mudhof namun kemasukan huruf min, huruf jar. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Min khasyatillah. Nah, di situ diawali dengan huruf jar min. Nah, juga di ayat yang lain disebutkan wa matsalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardhatillahi. Di situ disebutkan ibtigha'a mansub dan dia mudhof, ibtigha'a mardhatillahi. Artinya apa? Keadaan masdar yang mudhof dan dia mansub, yang dia itu mudhof bisa mansub sebagai maf'ul ajli, bisa juga majrur diawali huruf jar. Yang huruf jar ini bisa berupa lam, min ataupun ba, yang mana huruf jar ini huruf jar yang memiliki arti ta'lil. Nah, barakallahu fikum. Ya, kesimpulan pelajaran kita untuk pagi hari ini, kita membahas tentang maf'ul lahu. Yang maf'ul lahu ini disebut juga maf'ul ajli, disebut juga maf'ul min ajli. Ya, disebut maf'ul lahu ini disebut juga maf'ul li ajli, disebut juga maf'ul min ajli. 6. Yaitu apa? Yaitu masdar mansub, alismul mansub, ya, isim yang mansub, alladhi yudhkaru bayanan lisababi wuqu'il fi'li, yang disebut sebagai penjelasan sebab terjadinya fi'il. 6. Seperti pada contoh, jalastu fi halaqatil ilmi huban lil ilmi. Nah, atau seperti pada contoh yang disebutkan di matan. Kemudian, 6. Isim yang mansub yang disebutkan dari pengertian di atas menjadi maful li ajli jika memenuhi 5 syarat. Syarat yang pertama berupa masdar, yang kedua masdar yang memiliki arti hati, yang memiliki arti berkaitan dengan hati, ya, perbuatan hati. Yang ketiga menjadi sebab bagi perbuatan, 6, bagi fi'il. Kemudian yang keempat, syarat yang keempat apa? Adanya kesamaan waktu antara masdar dan amilnya. Yang kelima, adanya kesamaan fa'il antara masdar dan amilnya. Kemudian pembahasan tadi yang terakhir tentang keadaan-keadaan masdar tadi ketika menjadi maf'ul lahu, yaitu bisa jadi masdar tersebut tidak beral dan tidak mudhaf, maka yang paling sering sebagai maf'ul lahu, maf'ul ajli yang paling sering mansub, meskipun boleh juga majrur dengan huruf jar. Lam, huruf jar di sini yang memiliki arti ta'dil, berarti apa? Bisa lam, bisa ba, bisa min. Itu huruf jar yang memiliki arti ta'dil, memiliki arti alasan. Nah, kemudian juga keadaan yang kedua, maf'ul masdar ini bisa beral dan tidak mudhof. Beral tidak mudhof, maka yang paling sering adalah majrur dengan huruf jar, jarang mansub. Kemudian yang ketiga, masdarnya mudhof. Maka hukumnya sama antara mansub dan majrur. Itu boleh mansub sebagai maf'ul li ajli, boleh juga majrur dengan huruf jar. Nah, itu pembahasan kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah selesai dari bab maf'ul li ajli. Nah, insyaallah pembahasan besok kita masuk pada maf'ul berikutnya. Yaitu apa? Maf'ul apa besok? Maf'ul ma'ah. Maful ma'ah, al maful ma'ah, insyaallah. Ada pertanyaan? Ya, kalau enggak ada pertanyaan, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.